adalah sebaik-baik yang dituntut oleh seorang muslim. Sebab dengan ilmu tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kejahilan dari seseorang dan meninggikan derajatnya dan memberikan berkah dalam kehidupannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Diangkat lagi beberapa derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Narfa'u darajatin man nasya'. Kami mengangkat derajat-derajat orang-orang yang kami kehendaki. Kata Imam Malik rahimahullah bil ilm. Yaitu diangkatnya derajat seseorang dengan ilmu. Sebab dengan ilmu tersebut menjadikan seorang muslim ketika dia hendak mengamalkan amalan-amalan yang terdapat di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, maka dia mengamalkannya ala basirah, di atas kejelasan, di atas bayyinat wal huda. Berbeda halnya apabila seorang tidak mempunyai ilmu, dia seperti orang-orang yang meraba-raba di kegelapan malam. Tidak ada cahaya yang mengantarkan dia sampai ke tujuan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu tidaklah sama. Maka di dalam bab ini memberikan isyarah, anjuran untuk mempelajari ilmu tersebut. Hendaklah kita senantiasa menghidupkannya, semangat dalam mempelajarinya, sebelum datang satu masa di mana ilmu itu diangkat, lalu kemudian kejahilan merajalela. Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah rahimahullahu ta'ala dengan sanadnya dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ta'allamu qabla an yurfa'al ilm fa innal alima wal muta'allim bil ajri sawa. Hendaklah kalian belajar sebelum ilmu itu diangkat, karena seorang yang alim dan orang yang belajar memiliki pahala yang sama, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan para ulama, memuliakan orang-orang yang mengajarkan ilmunya kepada yang lain. Maka demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan orang yang belajar, yang senantiasa mengisi waktu-waktunya dengan talabul ilmi. Dalam sahihul Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim adalah orang yang terbaik. Demikian pula orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menuntut ilmu tanpa dibatasi dengan umur. Kapan saja. Berapapun umur yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada seorang muslim, maka hendaklah senantiasa dia mengisi waktu-waktunya dengan thalabul ilm. Sebab itu adalah merupakan amalan yang terbaik. Khususnya pada zaman-zaman sekarang ini yang penuh dengan fitnah. Menuntut ilmu merupakan bahagian dari berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, wa qala Rabi'ah, dan berkata Rabi'ah, beliau adalah Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, salah seorang dari kalangan fuqaha yang berasal dari Madinah. Dan beliau dikenal dengan julukan Rabi'atul Ra'i. Hal ini disebabkan karena kesungguhan beliau dan kesibukan beliau dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan perkataan Rabi'ah tanpa sanad, yang kita kenal dalam ilmu mustalahul hadith dengan hadith mu'allak. Berkata Rabi'ah, la yambaghi li ahadin عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. Tidaklah sepantasnya bagi seseorang ketika dia telah memiliki sesuatu dari ilmu, lalu kemudian dia menelantarkan dirinya. Maka ini nasihat dari Rabi'ah rahimahullahu ta'ala, bahwa apabila seorang diberikan pemahaman yang baik, diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak sepantasnya bagi dia untuk menelantarkan, menyia-nyiakan dirinya sehingga dia lalai dari ilmu, sehingga dia menelantarkan ilmunya dan tidak lagi takhasus dalam thalabul ilm. Sebab seseorang apabila diberikan kemampuan untuk memahami ilmu, diberikan kemampuan untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari sisi waktu, demikian pula dari sisi al-fahm, pemahaman, dan dari sisi hafalan, maka hendaklah seorang memanfaatkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan dengan sebaik-baiknya. Sebab pemahaman itu ma'asyiral ikhwa rahimakumullah adalah merupakan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak dari kalangan mereka yang memiliki pemahaman yang kasir, yang rendah, yang dangkal, sehingga dia tidak mampu memahami dengan baik apa-apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam beberapa riwayat, di antaranya hadith Zaid bin Thabit, dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Nadhara Allahu imra'an sami'a minna haditsan fa hafidha hatta yuballighahu ghayra. Fa rubba hamil fiqhin laysa bifaqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan, merahmati seseorang yang telah mendengarkan dari kami sebuah hadis, lalu kemudian dia menghafalnya. sampai dia menyampaikan kepada orang lain. Boleh jadi orang yang membawa ilmu tersebut, boleh jadi orang yang membawa hadis, dia tidak faqih. Dan boleh jadi ketika hadis dan ilmu tersebut disampaikan kepada orang lain, ternyata orang tersebut lebih mampu memahami dengan baik terhadap kandungan ilmu itu. Terkadang seorang diberikan hafalan yang kuat, akan tetapi lemah dari sisi pemahaman. Lemah. Tidak mampu memahami dengan baik. Dan terkadang pula sebaliknya, ada seorang diberikan kelemahan dalam hal hafalan, namun diberikan pemahaman yang baik. Dan ilmu yang hakiki huwa al-fahm. Ilmu yang sebenarnya adalah memahami. Seseorang ketika dia menghafal satu ayat atau satu hadis, namun dia tidak memahami kandungannya, itu bukan ilmu secara hakiki. Namun bukan berarti bahwa menghafal ilmu tersebut bukanlah satu hal yang penting. Menghafal ilmu sangat penting. Menghafal kitabullah. Menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang nas-nas dari kitabullah dan sunnah Nabi alaihi wasallam yang menunjukkan anjuran untuk menghafalnya. Namun perlu diketahui bahwa yang akan membimbing seseorang, yang akan menunjukkan seseorang pada kebenaran adalah pemahaman yang baik terhadap ilmu itu. Di kalangan ahlul bid'ah, di antara mereka ada yang diberikan hafalan yang kuat. Mungkin di antara ahlul bid'ah ada yang menghafal Al-Quranul Karim. Bahkan ada yang menghafal Sahihul Bukhari, Muslim, atau kitab-kitab yang lainnya. Akan tetapi mereka tidak diberikan pemahaman yang benar. Kalaulah mereka memahami apa yang mereka miliki dari hafalan tersebut, tentu dengan pemahaman itu dan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala akan membimbing seseorang kepada kebenaran, pada ahlus sunnah. Namun disebabkan karena pemahaman yang kafir, yang dangkal, menyebabkan seorang tidak mampu memahami ilmu tersebut. Sehingga apabila seseorang memiliki sesuatu dari ilmu, kata Rabi'ah, maka tidak sepantasnya bagi dia untuk menelantarkan dirinya. Manfaatkan waktu itu. Kadang-kadang ada seorang, Masya Allah, pemahamannya baik terhadap ilmu. Orang yang seperti ini, seharusnya dia memfokuskan dirinya dalam menuntut ilmu, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab umat ini membutuhkan para doa, orang-orang yang senantiasa menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dibutuhkan orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, yang memiliki pemahaman yang baik, agar kemudian dia tidak keliru di dalam memahami ayat atau memahami hadis, ataukah memahami satu ucapan dari para ulama. Maka dengan pemahaman tersebut akan memudahkan seseorang. Umat ini sangat membutuhkan orang-orang yang seperti ini, para da'i yang mengajar umat ini kepada kebaikan. Di tengah demikian ramainya dan tersebarnya orang-orang yang menyuruh kepada pintu-pintu neraka, wali'adzubillah. Kita lihat saja negeri Indonesia ini, yang demikian luasnya. Kalaulah mungkin ada 100 orang alim, da'i, yang memiliki pemahaman yang baik terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk pulau Kalimantan ini masih belum mencukupi. dibutuhkan mereka para dai yang masuk ke pelosok-pelosok desa, ke kampung-kampung, yang mengajak manusia kepada kebaikan. Walsakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara manusia itu sekelompok, segolongan yang senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan, beramar ma'ruf dan nahi munkar, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Maka apabila seseorang telah diberikan pemahaman yang baik, manfaatkan itu, jangan diabaikan. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada seorang pemahaman yang baik dalam menuntut ilmu, dia mampu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik, maka jangan dia menelantarkan dirinya dengan sibuk dalam urusan dunia. Naam. Hendaklah dia memfokuskan dirinya untuk belajar. Jangan menyibukkan diri dengan dunia. Hal-hal yang melalaikan dia dari talabul ilm. Naam. Rahimallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى di mana beliau selalu menasihati murid-muridnya. Ihmadullah ala al-faqr. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan. Sebab kemiskinan itu fa innal faqra yu'inu ala talab al-'ilm. Akan membantu seorang untuk menuntut ilmu. Dan memang demikian keadaannya. Nah, seorang kalau punya, dia duduk di pondok, pesantren misalnya, punya uang yang banyak, itu subhanallah, pikirannya kesana kemari, mau beli ini, mau jajan itu, mau beli ini dan itu. Nah, beda kalau seorang itu gak punya apa-apa, tangannya kosong, dan orang tuanya tidak membiasakan dia untuk memegang uang. Nah, maka dia tidak akan memikirkan hal itu. Dia terbiasa untuk mengingat pelajaran dan memfokuskan dirinya untuk belajar. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Imran ibn Maisarah, telah memberitakan kepada kami Imran bin Maisarah. Imran bin Maisarah al-Minqari. Abul Hasan. Beliau berasal dari Basrah. Beliau seorang perawi yang terpercaya, thiqah. Ada sebagian cetakan Sahihul Bukhari itu tidak disebutkan nama orang tuanya. Hanya disebutkan haddatsana Imran. Telah memberitakan kepada kami Imran, tidak disebutkan siapa binnya, Ibnu Fulan. Namun di cetakan yang lain, ada salinan yang lain, itu disebutkan nama orang tuanya. Maka ini menjelaskan bahwa dia adalah Imran bin Maisarah. Qala haddatsana Abdul Waris bin Sa'id بالذكوان أبو عبيدة التنوري beliau juga berasal dari Basrah. Beliau seorang perawi yang terpercaya. Ada yang menuduhnya bahwa beliau memiliki pemikiran Al-Qadariyah, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi para ulama membantah hal itu. Demikian pula Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, ketika beliau menyebutkan biografi Abdul Waris, beliau mengatakan thiqatun thabtun rumiya bil qadar wa lam yathbut anhu. Beliau adalah seorang perawi yang thiqah, terpercaya, sabit, kokoh riwayatnya. Ada yang menuduhnya memiliki pemikiran qadar, qadariyah, akan tetapi itu tidak sahih penisbahan itu kepada beliau. An Abi Tayyah, Abu Tayyah Yazid bin Humaid Ad-Duba'i, beliau juga berasal dari Basrah, dan beliau ini lebih masyhur dengan kunyahnya, lebih dikenal kunyah dari namanya, Abu Tayyah. Seperti pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Bakar As-Siddiq dari namanya. Lakin masyhurnya beliau dengan kunyah, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengetahui namanya. Siapa namanya Abu Bakar As-Siddiq? Ada yang tahu? Iya kan? Banyak enggak tahu. Abdullah bin Uthman. Nah, namun jarang. Ya. Namun ketika disebut Abu Bakar As-Siddiq, orang langsung tahu. Nah, demikian pula Abu Tayyah lebih dikenal dengan kunyah. An Anas, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik khadim Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam selama 10 tahun. Abu Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna min ashrati as-sa'ati an yurfa' al-'ilm ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا إن من أشراط الساعة. Sesungguhnya di antara min, dalam ilmu nahwu ini dikenal dengan min at-tabi'iyyah, min yang menunjukkan sebahagian, yani di antara asyrafis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Jadi beliau menyebutkan sebahagiannya, dan di sana banyak tanda-tanda hari kiamat yang lainnya. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat yang menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat, dan para ulama membagi asyraf, tanda-tanda hari kiamat tersebut, menjadi dua bahagian. Ada yang dikenal dengan tanda kiamat yang sughra, yang kecil. Ada pula tanda-tanda hari kiamat yang kubra, yang besar. Yang tanda-tanda hari kiamat yang besar ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 tanda yang semakin mendekat, jadi semakin menunjukkan dekatnya hari kiamat itu. Seperti turunnya Isa bin Maryam, munculnya Ad-Dajjal, munculnya Imamul Mahdi, Ya'juj, Ma'juj, dan yang lainnya dari tanda-tanda yang besar dari tanda hari kiamat tersebut, yang diakhiri dengan terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Dan di sana ada tanda-tanda yang kecil, termasuk diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan tanda hari kiamat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Bu'ithu wasa'aka hatain." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hari kiamat seperti ini, menunjukkan kedekatan hari kiamat dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang lainnya. Munculnya para wanita yang berpakaian namun pada hakikatnya telanjang, yang mereka itu dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dari tanda-tanda hari kiamat, ayyurfa'al ilm, diangkatnya ilmu, wa yathbutal jahlu, dan menjadi kokoh kejahilan. Dalam sebahagian riwayat dari Sahih al-Bukhari itu disebutkan dengan lafaz wa yambutal jahlu, dan tumbuh berkembang kejahilan. Maknanya berdekatan. Wa yushrab al-khamru, dan diminumlah khamr. Wa yadhhar az-zina, dan nampaknya perzinaan. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Musaddad, telah memberitakan kepada kami Musaddad bin Musarhad Abu Al-Hasan Al-Basri, qala haddatsana Yahya, Yahya bin Sa'id bin Farrukh Al-Qattan, salah seorang di antara Imam Al-Jarh wa Ta'dil, عن شعبة, dari شعبة ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث, عن قتادة, dari قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري, عن أنس, dari أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه, قال بلي بركتا لأحدثنكم حديثا, aku akan beritakan kepada kalian sebuah hadis. Ini Anas bin Malik mengatakan ini kepada murid-muridnya. Nah, dalam riwayat yang lain bahwa Anas bin Malik mengatakan kepada mereka, maukah aku beritakan kepada kalian? Kata mereka, iya. Lalu kata Anas bin Malik, aku akan memberitakan kepada kalian sebuah hadis, la yuhadditsukum ahadun ba'di, yang tidak seorang pun memberitakan hadis itu kepada kalian setelah aku. Nah, ini dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala an, sebab beliau adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di Basrah. Beliau sahabat yang paling terakhir meninggal di Basrah. Sehingga beliau mengatakan, aku akan memberitakan kepada kalian sebuah hadis yang tidak seorang pun akan memberitakan hadis ini kepada kalian setelah aku. Ya, ini karena beliau satu-satunya sahabat. Apabila beliau telah meninggal, nah, tidak ada lagi sahabat yang lain yang mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sebabnya beliau mengatakan apa yang beliau katakan ini. Tidak seorang pun yang memberitakan hadis itu setelah aku, yakni setelah aku meninggal. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, min asyrati sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, ayyaqillal ilmu, ilmu itu semakin sedikit, wa yadhharal jahlu, dan kejahilan semakin nampak, wa yadhharaz zina, dan perzinaan semakin merebak, wa taksuran nisa, dan jumlah para wanita semakin bertambah, semakin banyak. Wa yaqillur rijal, sedangkan laki-laki semakin sedikit jumlahnya. Hatta yakuna li khamsina mar'atan al-qayyimul wahid. Sampai akan tiba masanya 50 wanita itu diurus oleh satu orang laki-laki. Nah, ini perbandingan 1:50. Ya. 1 mengurus 50. Kenapa? Karena bertambahnya populasi para wanita. Sementara laki-laki semakin berkurang. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beliau menjelaskan kepada kita tentang beberapa tanda-tanda hari kiamat. Yang pada hakikatnya sebahagian dari tanda-tanda itu telah nampak. Telah nampak di hadapan mata kita. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, "Wa hadha al-hadithu 'alamun min a'lam an-nubuwah." لأنه أخبر ما سيقع وقد وقعت خصوصا في هذه الأزمان والله المستعان. Di antara faedah dari hadis ini bahwa hadis ini menunjukkan tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengabarkan sesuatu yang akan terjadi dan benar-benar telah terjadi khususnya pada zaman-zaman kita sekarang ini. Wallahul musta'an. Ini yang mengucapkannya Al-Qurtubi Muhammad ibn Ahmad rahimahullah ta'ala, pemilik kitab tafsir yang masyhur, Tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan ini bahwa telah terjadi sebagian dari tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman-zaman sekarang ini. Beliau mengisyaratkan pada zamannya tentunya. Nah, yaitu kalau pada zaman Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yang beliau hidup pada abad ke-7 Hijriyah. Apalagi di zaman kita. Apalagi di zaman sekarang ini. Semakin bertambah zaman, semakin bertambah keburukan, kebobrokan. Semakin terbelakang zaman dan semakin mendekati hari kiamat, semakin menunjukkan kejahatan yang menyebar. La ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang satu zaman kecuali yang setelahnya merupakan zaman yang lebih buruk dari sebelumnya. Kalau itu di zaman Al-Qurtubi, apalagi di zaman kita sekarang ini, ma'asyiral ikhwah. Al-Qurtubi mengatakan beliau telah melihat, telah terjadi pada zaman itu sebagian dari tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, di antara tanda-tanda hari kiamat yang pertama, ayyaqillal ilm, sedikitnya ilmu, semakin berkurangnya ilmu. Wa yadhhar al-jahlu, dan semakin nampak kejahilan. Perhatikan riwayat ini. Saya membacakan riwayat yang kedua. Dan kita kembali kepada riwayat yang pertama. Kata Anas bin Malik, inna min asyrati sa'ah ay yurfa'al ilm wa yathbutal jahlu. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, ilmu itu diangkat dan kejahilan itu menetap. Riwayat yang kedua mengatakan ilmu semakin berkurang dan kejahilan itu nampak. Para ulama menggabungkan kedua riwayat ini. Adapun riwayat yang kedua itu menjelaskan bahwa ilmu itu ketika dia berkurang sedikit demi sedikit, tidak sekaligus. Sebagaimana kejahilan ketika dia semakin kokoh pun sedikit demi sedikit. Ayyaqillal ilm, berkurang ilmu tersebut, berkurang terus berkurang sampai akhirnya ilmu itu diangkat, yurfa. Kejahilan demikian pula, semakin nampak terus seperti itu sampai akhirnya yasbut. Kejahilan itu menjadi sabit, menjadi kokoh, disebabkan karena ilmu yang telah terangkat itu. Ini merupakan berita dari seorang as-sadiqul masduq Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kondisi di akhir zaman. Ketika manusia telah melupakan ilmu. Ketika manusia berlomba-lomba kepada kejahilan. Apa pertanda ilmu itu diangkat? Apa pertanda ilmu itu semakin berkurang? Para ulama menjelaskan bahwa berkurangnya ilmu sehingga ilmu tersebut diangkat, lalu kemudian kejahilan merajalela, itu disebabkan karena kematian para ulama. Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ditanya, ma alamatu halakin nas, apa tanda-tanda yang menunjukkan kebinasaan manusia? Kata beliau, halakul ulama, dengan meninggalnya para ulama. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ada pula yang meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, mautul alim thulmah la yasudduha syai' makhtalafal laylu wal nahar. Meninggalnya seorang alim itu adalah merupakan celah di dalam Islam. Thulmatun fil Islam. Yang tidak akan bisa ditutupi oleh sesuatu apapun sepanjang malam dan siang. Meninggalnya seorang alim musibah bagi umat ini. Lebih besar musibahnya apabila seorang alim itu meninggal dari 1000 orang dari kalangan ahlul ibadah. Seorang alim ketika dia meninggal menunjukkan ilmu itu terkubur. Nah, ya alhamdulillah kalau kemudian ada dari kalangan murid-muridnya yang kemudian mentransfer ilmunya. Nah, akan tetapi perlu diketahui bahwa ilmu itu akan terus berkurang. Murid-muridnya ada yang mengambilnya, akan tetapi ilmu yang diambil oleh murid tidak sempurna yang diambil dari gurunya, sehingga terus berkurang seperti itu. Allahumma musta'an. Apabila ilmu itu telah berkurang, lama kelamaan kemudian menghilang, maka disitulah letak kebinasaan manusia. Disitulah letak kehancuran manusia. Kenapa? Karena akan muncul orang-orang yang mereka dari kalangan juhala, orang-orang yang jahil, orang-orang tidak punya ilmu, yang akan memegang kursi-kursi fatwa. Lalu kemudian manusia menganggapnya sebagai ulama, padahal mereka bukan dari kalangan ahlinya. Sehingga mereka pun mengeluarkan fatwa-fatwa yang menyesatkan. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna Allah la yaghbidu al-ilm bintiza'ihi min sudur al-ibad, walakin yaghbiduhu biqabdi al-ulama. Hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftaw bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila hendak mencabut ilmu itu tidak dengan cara dicabutnya dari dada-dada manusia, namun dengan cara dimatikan para ulama. Meninggal fulan al-alim, meninggal fulan al-alim, meninggal fulan al-alim, musibah. Meninggalnya para ulama, sehingga apabila tidak tinggal lagi seorang alim di sebuah negeri, maka manusia selalu punya problem. Mereka selalu punya masalah. Lalu mereka tidak tahu mau dikembalikan kemana. Sehingga mereka pun mengangkat ru'us, para tokoh-tokoh, para pemimpin-pemimpin, orang-orang yang memegang kursi fatwa. Dalam keadaan mereka itu orang-orang yang jahil, mereka ditanya, akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan bahkan mereka menyesatkan yang lainnya. Nah, bukan hanya mereka yang sesat, kesesatan itu mempengaruhi yang lainnya, menyesatkan yang lainnya. Allahul Musta'an. Sekedar seorang punya gelar, sudah jadi. Dia bisa berbicara, dia bisa berkhutbah, dia bisa ceramah. Dengan modal punya dua bibir dan punya lisan. Nah, gelarnya apa? Oh, gelarnya tinggi itu, doktor itu. Doktornya dari mana? Dari Chicago. Belajar apa di Chicago? Belajar Islam. Islam apa yang dipelajari? Majmu' fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katanya. Nah, belajar sama siapa? Hah? Di Chicago apa ada seorang alim apa? Yang ada Jus, yang ada George, John, dan yang lainnya. Apa ada di antara mereka itu yang alamah, yang alim, yang mengajarkan umat ini agama? Atau mereka itu dari kalangan orientalis yang mempelajari Islam untuk merusak Islam? Naam, sehingga muncullah orang-orang yang rusak. Mereka belajar dari negeri-negeri kafir, kemudian pulang membawa ilmu yang merusak kaum muslimin, sambil menampakkan dirinya sebagai seorang tokoh pembaharu katanya. Mujaddid. Bukan pembaharu, merusak. Mufsidun. Nah, yang lain lagi terus mengangkat dirinya sebagai seorang yang manusia menganggapnya memiliki ilmu. Nah, padahal dia tidak mengetahui kecuali sebagai seorang orator yang pandai berorasi, yang pandai mengeluarkan kalimat dan menyusun kata-katanya, tapi ilmu tidak punya. Allahul Musta'an. Sekedar pandai berbicara, jadilah dia seorang dianggap sebagai mufti lah. Nah, mengeluarkan fatwa-fatwa yang Allahul Musta'an, entah apa dibalik semua itu. Rokok haram khusus untuk ibu hamil, khusus untuk anak-anak. Kalau pemuda itu masih kuat, bapak-bapak yang masih kuat, boleh-boleh saja. Jangan-jangan di antara yang berfatwa ada yang masih doyan rokok. Nah, golput haram katanya. Golput haram. Kenapa golput haram? Mana itu? Dari sisi mana pengharamannya itu? Ya. Allahumma musta'an. Akhirnya meresahkan umat. Meresahkan kaum muslimin. Diajak kaum muslimin agar semuanya ikut serta dalam pesta demokrasi. Ini ulah siapa ini? Siapa di balik ini? Allahul Musta'an. Baik, kalau anggap golput itu haram, mestinya memberi solusi, iya kan? Jangan cuma mengatakan golput haram, tidak beri solusi yang mana yang harus dipilih. Mestinya mengeluarkan fatwa yang berikutnya. Hendaklah memilih partai ini. Nah, ya kan? Jangan dibuat orang bingung. Harus milih tapi milih yang mana? Banyak. Memilih partai Islam. Partai Islam banyak. Antara sama partai Islam bentrok satu sama yang lainnya. Nah, ada yang dulunya mengatakan, mari kita menegakkan syariat Islam. belakangan ini mengatakan sekarang syariat Islam sudah tidak penting. Berubah. Ya. Setelah merasakan nikmatnya kursi pemerintahan. Allahumma musta'an. Makanya seperti ini masyarakat ikhwan rahimakumullah. Kita membutuhkan ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu para ulama. Takut dia berfatwa. Kenapa? Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan ada muatan-muatan tertentu, muatan politik akhirnya memenangkan satu pihak. Aini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yadhhara az-zina," dan zina itu semakin nampak. Merebak. Nah. Dan subhanallah benar-benar terjadi pada zaman kita sekarang ini. Perzinaan merajalela. Terang-terangan. Terang-terangan. Ya. Sebagian tempat-tempat prostitusi. Ya. Rahasia umum. Semua orang tahu. Ya. Bahkan sebagian tempat dilegalkan. Allahu musta'an. Benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa takthuran nisa', dan semakin bertambah jumlah para wanita. Ya. Karena terus ya melahirkan, banyak wanita yang lahir, bertambah. Sementara jumlah lelaki sedikit. Kenapa? Banyak peperangan. Yang biasanya ikut perang itu siapa? Ya, laki-laki kan. Yang masuk medan pertempuran, laki-laki. Sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah lelaki. Sementara para wanita terus berkembang. Ini adalah sunnatullah. Tidak bisa dipungkiri. Sampai kata Nabi SAW, akan muncul satu zaman di mana 50 wanita itu akan diurus oleh satu laki-laki. Satu banding 50. Nah. Ya. Bayangkan. Satu banding 50. Kalau setiap laki-laki itu berpoligami, gak akan cukup untuk menampung para wanita seluruhnya. 50. Satu laki-laki hanya bisa mengurusi berapa? 4 saja. Batas. Iya kan? Nah. Makanya diantara hikmah poligami itu untuk mengurangi jumlah para wanita-wanita yang sendirian. Nah, mau dikemanakan mereka? Nah, jadi perawan tua. Ya. Nah, 4 saja setiap orang ambil 4, itu enggak mencukupi yang lainnya. Nah, ya gimana kalau masing-masing ambil 1? Nah, 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang lainnya ini 49. Allahumma musta'an. Pada zaman kita sekarang ini, subhanallah, berapa jumlah para wanita? Banyak sekali. Nah, akan terus seperti itu sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berita dari Rasulullah. Ini bukan tebak-tebakan. Apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu dari Allah yang tidak ada kedustaan di dalamnya. Ya. Ini bukan teka-teki, ini bukan tebak-tebakan dari Nabi. Ini bukan dugaan, tapi ini adalah wahyu yang pasti kebenarannya. Dan telah kita saksikan ma'asyarul ikhwah. Nah, kalau seperti ini keadaannya, kejahilan sudah merajalela. Bahkan apabila kejahilan telah sabit, telah menjadi kokoh, kemudian ilmu itu terangkat. Manusia hidup dalam kesesatan karena tidak punya ilmu. sehingga dengan sebab kesesatan itu maka menyebarlah kerusakan di muka bumi ini. Manusia beribadah di atas kejahilan mereka. Mereka menyangka mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal mereka itu jahil. Beribadah tanpa didasari ilmu dan sunnah, muncullah mafasid, kerusakan, kemaksiatan-kemaksiatan, termasuk di antara zina. Apabila telah terjadi itu, maka datanglah bencana satu persatu. Maka di saat itu, masyarakat ikhwah, yang terjadi adalah zullah, kehinaan umat ini. Tidak akan ada yang dapat mencabut kehinaan dari umat ini kecuali apabila mereka kembali kepada agama Allah, kembali mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu, belajar sampai kapan? Terus sampai mati, dan mendidik umat ini terus, apa yang kita miliki dari ilmu sampaikan kepada yang lainnya, terus seperti itu. Biasakan umat ini dengan ilmu, sebab ilmu itu akan mengangkat bencana dari sebuah negeri. Benar apa yang dikatakan oleh para ulama ussalaf, inna allaha yadfa'ul bala' an hadhihi al-umma bi rihlati ashabi al-hadith. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolak bencana dari umat ini dengan perjalanan para ashabul hadith. Mereka berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain untuk mencari dan memelihara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang kita jelaskan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Dan saya pun mohon maaf karena ba'da isya kita belum bisa melanjutkan pelajaran bahasa Arab, insyaallah taala pada pekan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.